ai galau merem merem si nona ini malam dalam kalamu. Barat bulan di atas langit, sayang di sayang, ramah karam ada manis ini lagunya, merem merem ini malam, nona apa mau? Meskipun jauh rumah tangganya, jauh di mata di hati jangan sayang di sayang, ramah karena ada dua di dua malam. Merem-merem